Pak Dibyo. Selamat sore Bu Mary. Iya, silakan Pak Sudibyo. Ya, menurut kami begini Bu ya, itu kondisinya nggak 100% kondisi kesalahan Bina Marga loh. Karena jalan itu mengelupas ya, dan kondisinya itu Pak Sofan Sopian itu kondisinya minum obat untuk menghilangkan rasa sakitnya itu. Jadi kondisinya tidak fit mengendarai sepeda motor. Dan motornya motor gede yang tonasenya itu lebih dari 100 kilo. Jadi kira-kira mungkin bobotnya sekitar 200 kilo motornya. Sehingga begitu ada jalan bergelombang sedikit atau agak ambles sedikit, otomatis akan terjadi goncangan yang keras pada motornya sehingga akhirnya terpelanting. Oleh karena itu kalau mau ngeklaim ke Bina Marga, karena survei IRMS dianggap tidak bagus sehingga jalan-jalan itu tidak secepatnya ditutup. Untuk itu maka hubungi Bina Marga Tapal Batas Jawa Tengah, Jawa Timur untuk mengklaim supaya kondisi jalannya itu dipotret dan mendapatkan ganti rugi dari Bina Marga begitu. Yeah. Oleh karena itu segera mengajukan sampai jangka batas waktu 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan mereka tidak akan nanggapi gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Sudibyo. Baik, yang berikutnya Pak Sevem, selamat sore. Iya, selamat sore. Iya, dengan Pak siapa maaf Pak? Dengan saya Robi. Pak Robi, silakan Pak Robi. Iya, saya pikir itu pemerintah itu perlu memperhatikan jalan raya ya. Kayaknya setiap dana-dana terutama untuk masalah pajak itu dinaikkan. Kemudian banyaklah hal-halnya. Itu dananya kan bisa dialokasikan untuk pembangunan jalan, perbaikan segala macam. Jadi ya pendapat saya itu ya tolong diperhatikanlah jalan-jalan supaya korban-korban seperti Pak Sofi, Sofan Sofian itu nggak terulang lagi gitu. Itu ya, aja. Terima kasih Pak Robi. Pak Cipto, selamat sore. Sore. Silakan. Iya, sebelumnya saya juga bersungkawa ya sama Pak Sofian itu yang meninggal tuh. Menurut saya begini Bu, itu jalanan yang saya dengar itu udah menelan korban jiwa tuh udah 30-an lebih orang itu di situ juga ya. Nah yang anehnya dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah ada yang diperbaiki tuh jalannya sempurna begitu ya. Sampai kejadian ini baru besar-besaran. Jadi sebenarnya itu pemerintah itu urusinnya jalanan aja tuh nggak bisa gitu loh. Apa dia mau urusin yang lain gitu loh. Jadi sekarang kalau ini udah terkejadian, saya harap ya jangan ada korban yang selanjutnya harus cepat diperbaiki. Semua jalan nggak usah di Jawa, di Jakarta aja jalanannya udah rusak parah, masih didiamin aja, banyak kejadian lubang sini situ. Itu tiap hari tuh gali lubang tutup lubang kerjaannya. Galian sini udah dibenerin, terus jadi aspal entah digali lagi. Jadi semua itu semua nggak ada beres-beresnya itu Bu. Itu mesti benar-benar tuh pemerintah harus atur sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kejadian itu lagi. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Cipto. Pak Ainuddin, selamat sore. Ya Bu. Silakan. Saya kalau saya lihat sih yang paling penting dalam hal ini mungkin PU ya. Harus adanya tersangkanya dulu ya. Ya sementara itu aja Bu ya. Iya, terima kasih Pak Ainuddin. Mitra bisnis, banyak kecelakaan yang terjadi dikarenakan jalan yang rusak. Dan salah satu korbannya adalah Sofan Sofian yang tewas akibat terprosok jalan berlubang. Pendapat Anda seperti apa, Pak? Yang ke berapa ini? Yang kelima ya sekarang. Oke, halo Pak Sebem, selamat sore. Halo. Iya, silakan Pak, maaf ya. Dengan Bapak siapa? Dengan Sujiarto. Pak Sujiarto, silakan Pak. Iya, terutama ikut berbelasungkawa kepada Sofan Sofian. Jadi Bu, kalau peristiwa-peristiwa sering terjadi khususnya di Indonesia ini sudah biasa Bu, Ibu. Kalau sudah ada sesuatu baru ditanggulangi. Jadi kalau sudah pasti menjadi bubur. Jadi bukan saja kepada pemerintah ya, semua aparat itu harus bertaubat gitu aja. Ya, terima kasih. Pak Fendi, selamat sore. Sore. Ya, silakan Pak. Iya, kalau di luar negeri sih itu bagian PU-nya udah dituntut ya. Sama saya juga pernah dengar nih, kakek saya cerita waktu zamannya almarhum Ali Sadikin tuh jalanan di Jakarta mulus banget. Jadi ini mesti ada sinergi antara gubernur setempat dan PU gitu. Makasih. Terima kasih kembali.